Dia cuma merakit barang-barang, benda-benda yang diciptakan oleh Allah. Tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala, semua yang ada di langit dan bumi ini, Allah lah yang menciptakan. Satu. Yang kedua apa tadi? Memiliki. Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki apapun yang ada di langit dan di bumi. Dan kepemilikan Allah untuk apa yang ada di langit dan bumi bersifat mutlak. Kalau manusia punya sesuatu, kepemilikannya bersifat apa? Nisbi. Relatif, sementara. Buktinya apa? Buktinya kapanpun diambil oleh pemilik aslinya, bisa enggak kita nahan? Tidak. Makanya ketika ada orang meninggal, ketika kita ditimpa musibah, apa doanya? Inna lillahi. Terus? Wa inna ilaihi raji'un. Itu adalah pengakuan bahwa kita itu milik Allah. Termasuk keluarga kita milik sinten? Allah. Suami kita milik Allah, istri kita milik Allah, anak kita milik Allah. Ayam? Apa maning? Jadi kalau misalnya jenengan punya ayam, terus ayamnya mati, biasa baik. Gak usah terlalu apa? Sedih, nganti nangis, telung minggu. Astagfirullah, ayam. Ya tapi kan regane larang. Si ngongkon tuku ayam regane larang, siapa? Kapan itu saya baca berita, ada orang jual burung merpati 1 miliar apa ya? Iya, betul ya? Astagfirullah, se-M. Gua tuku manuk. Astagfirullahaladzim. Darah 1 miliar. Mendingan gue bangun apa? Masjid. Manuk ya Allah. Masuk angin mati ke priwen jajal. Gole apa nih? Menyesalnya itu gimana coba? Ini semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kita milik Allah. Yang kita miliki juga milik Allah. Kita, maksudnya tubuh kita, tangan kita, kaki kita, mata kita, semuanya milik Allah. Begitu pula yang kita miliki berupa harta, anak, istri, rumah, kendaraan, sawah, itu semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kepemilikan kita terhadap barang-barang yang ada di tangan kita saat ini tidak mutlak. Satu-satunya yang punya kepemilikan mutlak sinten? Allah subhanahu wa ta'ala. Pemilik. Yang pertama pencipta, yang kedua pemilik, yang ketiga apa? Penguasa dan pengatur. Allah subhanahu wa ta'ala, Dia yang menguasai alam semesta ini dan mengaturnya. Dan kekuasaan Allah, pengaturan Allah terhadap alam semesta ini sifatnya mutlak. Berbeda dengan kekuasaannya sinten? Manusia. Kalau kekuasaannya manusia itu serba terbatas. Camat kekuasaannya di mana? Di kecamatan dia. Bupati kekuasaannya di mana? Di wilayah kabupaten dia. Ketika dia sudah keluar dari kabupatennya, pribun, itu bukan wilayah kekuasaan dia. Kekuasaan manusia dibatasi dengan teri teritorial wilayah. Dibatasi dengan apa lagi? Waktu. Bagus. Dibatasi dengan waktu. Berapa lamanya? Berapa? 4 tahun apa 5 tahun? Ya tergantung lurah apa bupati apa presiden. Tergantung juga, belum tentu sampai 5 tahun juga. Mungkin sebelum itu sudah sekolah dulu mungkin. Ya. Kalaupun kan bisa diperpanjang, kalaupun diperpanjang paling 2 periode. Tapi kan kita bisa rubah undang-undangnya jadi seumur hidup misalnya. Kan seumur hidup berarti pas urip. Nek wis mati. Selesai. Gak ada kekuasaan manusia yang sifatnya apa tadi? Mutlak, gak ada. Kalau manusia berkuasa, maka itu dibatasi dengan apa tadi? Teritorial, wilayah. Kemudian dibatasi dengan waktu. Dan dibatasi dengan berbagai macam kepentingan. Makanya kalau manusia berkuasa, kadang-kadang dia mau mundur susah, mau maju susah, karena dia terikat dengan janji A, janji B, terikat dengan orang-orang yang menjadi donatur dia ketika nyalon. Susah. Itulah manusia ketika berkuasa, semuanya serba nopo? Terbatas. Kalau Allah Subhanahu wa taala mutlak, semutlak-mutlaknya. Nanti kita akan kasih contoh bagaimana kemutlakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Berarti ketika kita membaca alladzi lahu mulkus samawati wal ard, maka makna yang dikandung satu, napa? Allah memiliki langit dan bumi. Terus satu, Allah menciptakan langit dan bumi. Dua, Allah memiliki langit dan bumi. Tiga, Allah menguasai dan mengatur langit dan bumi. Baik. Sekarang kita ambil contoh ayat Al-Quran yang menggambarkan seperti apa kesempurnaan kekuasaan Allah terhadap alam semesta ini. Yaitu apa yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran ayat 26 sampai 27. Surat apa? Ali Imran ayat binten 26 sampai 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," ucapkanlah. Allah memerintahkan kepada siapa ini kira-kira? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ucapkanlah wahai Muhammad, Allahumma malikal mulk. Ya Allah, engkaulah pemilik kekuasaan." Jadi Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan kalimat berikut ini. Allahumma malikal mulk. Ya Allah, engkaulah pemilik kekuasaan. Setelah itu, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana kesempurnaan kekuasaan Allah terhadap penghuni alam semesta dan terhadap alam semesta ini. Kekuasaan Allah terhadap napa? Penghuni alam semesta. Sinten penghuninya? Kulo njenengan dan semuanya yang ada di alam semesta ini. Dan setelah itu Allah menceritakan tentang kekuasaannya terhadap alam semesta ini, langit dan buminya. Kita awali dari kekuasaan Allah terhadap penghuni alam semesta ini. Tu'til mulka man tasha. Ya Allah, Engkaulah pemilik kekuasaan dan Engkau akan memberikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki. Jadi ketika ada manusia menjadi penguasa, menjadi presiden, menjadi raja, menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi menteri, itu semuanya mereka dapatkan dengan pemberian dari siapa? Allah. Allah yang ngasih mulane aja petantang, petenteng. Itu Allah yang ngasih. Sekalipun engkau berupaya sekuat tenaga, suap kanan, suap kiri, sikut kanan, sikut kiri, kalau Allah tidak berkehendak, tidak akan engkau dapatkan kekuasaan tersebut. Karena Allah lah penguasa mutlak di alam semesta ini, maka Allah pula yang akan memberikan kekuasaan kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah kasih. Tapi ingat, wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Dan Allah pula yang akan mencabut kekuasaan dari siapa yang Dia kehendaki. Ada saatnya Allah ngasih, ada saatnya Allah napa? Nyabut. Entah nyabutnya saat jabatannya selesai atau nyabutnya di tengah-tengah jabatan. Terserah sinten. Bukan KPK, terserah Allah. KPK kan juga manusia, bisa dinopo? Bisa disuap. Namanya juga manusia, ya. Terserah Allah kapan akan mencabutnya. Sehingga ketika jadi pejabat, kemudian jabatannya selesai atau dicabut di tengah jalan, legowo baik. Karena memang itu sudah sunnatullah. Ada saatnya Allah memberi, ada saatnya Allah mengambil. Sudah. Kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan firman-Nya, menggambarkan bagaimana kekuasaan Allah yang maha sempurna. وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ. Dan Engkau ya Allah akan memuliakan siapa yang Engkau kehendaki. Jadi kalau Allah mau memuliakan seseorang, itu enggak akan melihat apakah dia ini adalah keturunan nopo ningrat yang berdarah nopo biru. Ketika Allah ingin memuliakan seseorang, maka Allah akan siapkan cara-caranya sehingga orang ini menjadi mulia. Bahkan barangkali orang ini sebenarnya secara strata sosial itu sangat rendah. Contoh ya, suatu hari Umar bin Khattab melakukan kunjungan kerja, melakukan kunjungan kerja. Kemudian ketemu dengan gubernur Mekah. Jadi Umar sebagai khalifah, punya bawahan, khalifah ya, mirip presiden gitu ya. Bawahannya ada gubernur, gubernur Mekah, gubernur Madinah. Nah, di jalan ketemu sama gubernur Mekah. Kemudian Umar bertanya, selama kamu tinggalkan Mekah, karena kan ketemu di jalan, berarti kan gubernurnya ini meninggalkan apa? Wilayah kekuasaannya. Selama kamu tinggalkan Mekah itu, siapa yang kamu tugasi untuk menjadi pejabat sementara, PJS? Kata gubernur Mekah itu, Ibnu Abi Abza. Sinten? Ibnu Abi Abza. Umar baru pernah dengar nama itu. Maka beliau pun heran. Waman Ibnu Abi Abza. Ibnu Abi Abza itu siapa? Jadi nama yang asing buat siapa? Umar. Apa kata gubernur Mekah? Maula min mawalina. Ibnu Abi Abza itu ya budak. Budak. Engkau mengangkat pejabat walaupun sementara untuk kota Mekah yang isinya adalah para ningrat-ningrat napa? Bangsa Arab. Ya, Quraisy itu kan ningratnya bangsa Arab. Kamu jadikan pemimpinnya seorang budak. Kok bisa? Innahu hafizun likitabillah. Kata gubernur Mekah, Ibnu Abi Abza itu hafiz Quran. Alimun bil faraid, seorang ulama. Seorang ulama hafiz Quran. Jadi saya yakin kalau saya tugasi Ibnu Abi Abza itu, dia akan amanah, tidak akan menyeleweng, akan menunaikan tugas dengan baik, karena dia hafal Al-Quran, dia ulama, paham syariat. Maka kemudian Umar berkata, sungguh benar apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, Inna Allaha yarfa'u bihadzal Qur'ani aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuliakan sebagian dari manusia dengan Al-Qur'an ini, dan Allah akan menghinakan sebagian manusia dengan Al-Qur'an ini pula. Yang dimuliakan ya orang yang baca, yang mengamalkan, yang menghafal akan dimuliakan. Orang yang meninggalkan Al-Quran, cuek dengan Al-Quran, gak peduli dengan ajaran yang ada dalamnya, akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu contohnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tu'izzu man tasha. Engkau ya Allah akan memuliakan siapa yang engkau kehendaki. Ibnu Abi Abza, budak. Bukan keturunan ningrat. Bukan orang yang berdarah biru. Bukan raden. Bukan prabu. Tapi menjadi pejabat yang menguasai kota Mekah, yang anggota atau penduduknya adalah para napa wau? Ningrat. Sebaliknya Allah katakan, wa tudhillu man tasha. Engkau yang memuliakan siapa yang engkau kehendaki, engkau pula yang menghinakan, merendahkan, menjatuhkan orang yang engkau kehendaki. Yaitu orang-orang yang apa tadi? Meninggalkan Al-Qur'an. Kemudian Allah lanjutkan firman-Nya, biyadikal khair. Kebaikan itu hanya ada di tanganmu ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sungguh engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ini ayat ke-26. Selanjutnya ayat keberapa? Ayat ke-27. Jika di ayat ke-26 Allah membahas tentang kekuasaannya yang mutlak terhadap penghuni alam semesta, maka di ayat yang ke-27 Allah Subhanahu wa ta'ala membahas sedikit atau contoh kekuasaannya untuk alam semesta ini. Apa kata Allah? Tulijul layla finnahar. Ya Allah, dengan kekuasaanmu, engkaulah yang memasukkan malam di siang hari. Wa tulijun nahara fil lail, dan yang memasukkan siang di malam hari. Maksudnya apa? Allah yang memutar napa? Siang dan malam. Sekarang kita malam, besok napa? Siang. Besoknya lagi malam. Kadang malamnya hujan, kadang malamnya terang. Siangnya juga demikian. Kadang siangnya hujan, kadang siangnya terang. Lalu Allah melanjutkan firman-Nya, "Tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy." Dan dengan kekuasaan-Mu pula ya Allah, Engkau mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Priwen jajal. Mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Contohnya apa? Pitik. Apa contohnya? Pitik. Mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Sing urip apa? Pitik. Sing mati? Endok. Endok mati apa hidup? Endok mati apa hidup? Nduk bisa melaku apa ora? Mati. Dari yang mati, Allah keluarkan apa? Yang hidup. Napa? Pitik. Ada contoh lainnya? Pari. Padi. Allah keluarkan dari napa? Benih. Benih napa? Benih padi. Benih mati atau hidup? Mati. Ditanam terus hidup. Allah keluarkan dari yang mati, Allah keluarkan yang hidup. Apalagi orang yang beriman. Orang yang beriman yang sebelumnya kafir. Sebelumnya apa? Kafir. Ketika dia kafir, dia mati. Begitu dia beriman, dia nopo? Hidup. Wong kafir ujarku urip. Iya, urip apa nih? Fisiknya. Tapi hatinya mati. Karena tidak diisi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah nyong urip Ustaz. Karena beriman. Oke, zikir enggak? Zikir enggak? Kalau jenengan mengaku orang Islam tapi mboten zikir, jenengan mati. Karena Nabi SAW mengatakan, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu, matsalul hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang rajin zikir dengan orang yang enggak pernah zikir seperti orang hidup dan mati. Yo kok. Ki urip apa? Zikir lagi pada zikir, bok lagi ngaji kan jenengane napa? Alhamdulillah berarti urip kabeh ya. Orang napa cong nang kene. Itu adalah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Lah terus kebalikannya gimana? Menghidupkan yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Contohnya napa? Endok. Dibalik aja. Telur keluar dari ayam. Apalagi? Dibalik tadi, benih keluar dari pohon padi, pelem keluar dari pohon pelem. Termasuk tadi, ya. Kalau tadi adalah orang kafir masuk Islam, awalnya mati terus hidup. Nah, orang Islam murtad. Itu artinya urip terus mati. Dia sudah dapat cahaya. Dia sudah dapat kehidupan dari Allah. kemudian dia padamkan sendiri cahaya tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita pindah. Itu kan tadi kita baru membahas alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Masih sisa apa tadi? Jam berapa? 6 menit lagi. Baik. Apa tadi kelanjutannya? Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Kenapa Allah tutup ayat ini dengan kalimat dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu? Kata para ulama, ayat ini, kalimat ini ditujukan kepada kaum mukminin dan orang kafir. Ayat ini untuk kaum mukminin adalah kabar gembira. Napa? Kabar gembira. Kalau untuk orang kafir, ayat ini adalah ancaman. Kok bisa Ustaz? Kalimatnya sama, tapi maknanya bisa berbeda. Betul. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu adalah hiburan dan kabar gembira untuk kaum mukminin yang telah mengorbankan nyawanya. Yang telah kokoh mempertahankan prinsip akidahnya. Pengorbanan kalian tidak sia-sia. Karena pengorbanan kalian, napa? Dilihat oleh Allah. Pengorbanan kalian disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma dilihat tok atau akan ada balasannya? Ya jelas ada balasannya lah. Nanti kita akan ceritakan balasannya di belakang. Di akhir surat nanti ada balasannya. Jadi ini hiburan buat kaum mukminin. Wahai kaum mukminin yang ditindas, yang tersiksa, yang diintimidasi, yang dipenjarakan, yang dizalimi. Allah melihat pengorbanan kalian. Allah menyaksikan perjuangan kalian. Jangan berkecil hati, jangan sedih. Allah akan membalas seluruh pengorbanan kalian dengan balasan yang lebih istimewa. Hiburan. Untuk siapa? Kaum mukminin. Tapi di waktu yang sama, ayat ini adalah ancaman keras untuk orang-orang kafir. Wahai orang-orang kafir, jangan pernah berpikir bahwa perbuatan zalim kalian, kejahatan kalian itu tidak dilihat sama Allah. Semuanya direkam, semuanya dicatat, semuanya dilihat, semuanya disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma dilihat tok. Cuma dilihat tok. Akan ada balasannya. Dan kejahatan cocoknya balasannya surga apa neraka? Ya jelas toh. Orang bisa cepat paham, dengan mudah paham bahwa neraka balasan yang mengerikan dari Allah menunggu mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah kandungan dari ayat keberapa? 9 dari surat Al-Buruj. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.